Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kitab tafsir karya Al-Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah. Pada pertemuan terakhir, kita sampai pada ayat yang ke-225. Pada pertemuan sebelumnya, kita baca dua ayat, yaitu ayat yang ke-224 dan ayat yang ke-225. Yaitu firman Allah Ta'ala, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Dan janganlah kalian menjadikan nama Allah dalam sumpah-sumpah kalian sebagai penghalang kalian melakukan kebaikan, sebagai penghalang kalian bertakwa, sebagai penghalang kalian berbuat islah di antara manusia. Ya. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jelas bahwasannya di dalam ayat ini Allah melarang menjadikan sumpah sebagai penghalang dari berbuat baik, penghalang dari bertakwa kepada Allah, penghalang dari berbuat islah di antara manusia. Sehingga yang tadinya hukum asalnya sumpah itu wajib ditunaikan, tidak boleh dilanggar, ya, namun dikecualikan dalam hal-hal yang seperti ini. Ketika dia menghalangi dari kebaikan, ketika dia menghalangi dari ketakwaan, ketika dia menghalangi dari islah di antara manusia, maka boleh melanggar sumpah tersebut. Yang kemudian dia membayar kafarah atas sumpah yang ditariknya. Dan Asy-Syaikh rahimahullahu taala juga menyebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa orang yang dia bersumpah untuk meninggalkan kewajiban, maka dia wajib untuk melanggar sumpahnya. Haram dia menunaikan sumpahnya ketika sumpahnya untuk melakukan yang sumpahnya itu meninggalkan kewajiban. Wajib dia melanggarnya, kemudian dia membayar kafarah. Demikian pula orang yang bersumpah untuk meninggalkan yang sunnah, ya disunnahkan juga bagi dia untuk melanggarnya, kemudian dia membayar kafarah. Demikian pula orang yang bersumpah untuk melakukan yang haram juga wajib melanggar sumpahnya, enggak boleh dilanjutkan sumpahnya, kemudian dia membayar kafarah atas sumpah tersebut. Nah, demikian pula orang yang bersumpah akan melakukan perkara yang makruh, yang dibenci, disunnahkan juga baginya untuk melanggarnya. Nah, dia memilih maslahat yang lebih besar, kemudian dia membayar kafarah atas sumpahnya tersebut. Nah, adapun hal-hal yang mubah, maka seyogianya seseorang dia menjaga sumpahnya dari melanggar. Dan kalaupun melanggar dari sumpah dalam hal-hal yang mubah, maka juga dia wajib membayar kafarah. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-225 Allah berfirman, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kalian karena sebab sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, akan tetapi Allah menghukum kalian karena sebab sumpah yang disengaja, yang dimaksudkan untuk bersumpah oleh hati-hati kalian. Wallahu ghafurun halim, dan Allah maha mengampuni lagi maha penyantun. Nah, dicontohkan pada pertemuan yang lalu tentang sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, ya, hanya saja ini lafad-lafad yang biasa terucap dalam lisan, seperti ucapan la wallah, tidak demi Allah, bala wallah, ya, tentu demi Allah, dan seterusnya dari naam yang dohirnya sumpah, akan tetapi dia tidak bermaksud bersumpah. Nah, ayat yang ke-224 dan 225 ini tentang sumpah. Sehingga ada baiknya kita pada malam hari ini untuk mengetahui beberapa faedah yang terkait dengan aiman atau yamin, sumpah, ya, sehingga nanti akan mudah memahami ayat yang berikutnya. Nah, ayat yang berikutnya juga masih berkaitan dengan masalah sumpah. Nah, al-yamin atau sumpah atau juga dinamakan apa? Al-halif atau juga al-qasam, sama maknanya sumpah. Al-yamin, al-halif, al-qasam. Dinamakan sumpah itu al-yamin, ya, karena dahulu mereka ketika bersumpah, ya, maka salah satu dari mereka dia menyodorkan tangan kanannya kepada naam yang lainnya. Nah, itu bersumpah, ya. Nah, salaman, nah, tangan kanan dengan tangan kanan, ya, bersumpah wallah demi Allah, ya. Nah, sehingga al-yamin atau sumpah dikatakan dengan al-yamin. Nah, kemudian Juga di antara faedah yang penting untuk kita ketahui dalam sumpah adalah aqsamul yamin, jenis-jenis sumpah. Jenis-jenis sumpah. Sumpah ada tiga jenis. Jenis yang pertama al-yaminul lagu, yamin al-lagu, yang tidak dimaksudkan bersumpah. Nah, sumpah yang tidak dimaksudkan atau ditujukan untuk bersumpah. Nah, seperti yang disebut dalam ayat tadi, ya. Nah, la yu'akhidukumullah bil-lagwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian dalam sumpah kalian yang tidak dimaksudkan, ya, untuk bersumpah. Nah, seperti ucapan la wallah, tidak demi Allah, ya. Ini benar, ya, misalkan. Atau bala, tentu demi Allah. Nah, dia tidak menginginkan yamin atau sumpah, ya. Maka yang seperti ini yu'addu laguan, dianggap sebagai laguan, sesuatu yang lagu, ya, yang bukan sumpah. Nah, atau seseorang yang dia bersumpah terhadap sesuatu yang dia menduga apa yang dia ucapkan benar. Saya bersumpah. Nah, bahwasanya demikian-demikian. Nah, tapi ternyata di kemudian hari ternyata sangkaannya salah, keliru. Bagaimana sumpahnya? Sumpah lagu. Sumpahnya tergolong yu'addu laguan. Nah, laguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Dalam ayat tadi dan juga dalam surah Al-Maidah ayat 89. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, unzilat hadhil ayatu la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum fi qawli ar-rajul la wallah wa bala wallah wa kalla wallah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, diturunkan ayat ini yaitu surat Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Ini ayat ini turun, ya. Allah tidak mengazab atau menghukum sumpah-sumpah kalian, ya, atau sebab sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, ya, yang tidak disengaja untuk bersumpah. Ayat ini turun tentang ucapan seseorang la wallah, tidak demi Allah. Wabala wallah, tentu demi Allah. Kalla wallah, sekali-kali tidak demi Allah. Nah, ini lafaz yang kadang terucap pada lisan namun tidak disengaja atau dimaksud, ya, atau ditujukan untuk sumpah. Hadzal yamin, sumpah yang seperti ini, la kafarata fiha, tidak ada kafarahnya. Nah, ya, tidak ada kafarahnya. Dan tidak ada dosa atas orang yang mengucapkannya. Nah, ini sesuatu yang tajri ala lisan, yang biasa terucap dalam lisan atau pada lisan. Ini namanya al-yaminul lagu. Jenis yang kedua, al-yaminul mun'akidah. Sumpah yang sah, ya, atau sumpah yang terhitung sebagai sumpah. Nah, yaitu sumpah yang memang ditujukan oleh orang yang mengucapkannya sebagai sumpah. Dan dia bertekad kuat dalam sumpah tersebut, ya. Dan ini dalam perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang akan datang. Nah, ya. Saya bersumpah akan melakukan ini dan itu, ya. dalam perbuatan yang akan datang. Nah, dan dia memaksudkan apa yang dia ucapkan itu sumpah terhadap apa yang dia ucapkan. Dan dia bertekad dalam ucapan tersebut, saya bersumpah akan melakukan ini dan itu. Nah, ini yamin al-mun'akidah. Dan sumpah yang seperti ini adalah dalam hal-hal yang akan datang dan juga dalam hal-hal yang mungkin bisa dilakukan. Ya. Yang dia sumpahi, nah, atau perbuatan yang akan dia lakukan yang dibarengi dengan sumpah adalah hal-hal yang mungkin bisa dia lakukan. Nah, ini yamin mun'akidah. Ya. Sumpah yang terhitung sebagai sumpah, sumpah yang sah. Nah, yang seperti inilah sumpah yang ketika dilanggar wajib untuk membayar kafaroh. Wajib untuk membayar kafaroh. Apa kafarohnya nanti akan dibahas. Nah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kalian karena sebab-sebab sumpah kalian yang tidak diniatkan untuk bersumpah. Akan tetapi Allah menghukum kalian karena sebab sumpah yang disengaja untuk bersumpah. Juga berdasarkan ayat ini, ya. Dalam surah Al-Baqarah juga, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum kalian karena sebab sumpah yang tidak diniatkan untuk bersumpah. Akan tetapi Allah menghukum kalian karena sebab sumpah yang disengaja diniatkan untuk bersumpah. Ini jenis sumpah yang kedua. Jenis sumpah seperti inilah yang ketika dilanggar wajib membayar kafarah. Kemudian sumpah yang ketiga adalah al-yaminul ghamus, sumpah dusta. Saya bersumpah demikian. Padahal dia dusta. Ini jenis yang ketiga, sumpah dusta. Sumpah dusta, ya, adalah sumpah yang mengurangi hak-hak, ya, orang lain, ya, atau yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak orang lain, atau terzoliminya hak-hak orang lain, ya, atau sumpah yang tujuannya untuk menipu, ya, supaya orang percaya ke dia, dia bersumpah. Ya, saya bersumpah demikian dan demikian supaya orang percaya kepada dia. Nah, jadi tujuannya untuk menipu dan juga untuk berkhianat. Nah, dia bersumpah dan dia tahu kalau apa yang dia ucapkan itu dusta. Nah, ya. Yang seperti ini kabirotun minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Nah, dan tidak sah sumpah yang seperti ini, atau tidak teranggap, ya. Artinya tidak ada kewajiban kafaroh pada sumpah yang seperti ini, pada sumpah dusta. Nah, karena yang namanya kafaroh itu dalam rangka memuliakan apa yang telah dia sumpahi, ya. Sedangkan apa yang dia ucapkan adalah dusta. Ya mungkin, enggak mungkin ucapan dusta dimuliakan. Nah. Ya. Maka sumpah yang dusta seperti ini, tidak pantas, tidak layak untuk dibayar kafaroh padanya. Nah. Terus bagaimana yang wajib bagi dia? Ya. Yang wajib bagi dia adalah taubat karena ini dosa besar, ya. Bersumpah dengan sumpah palsu, sumpah dusta, ya. Wajib dia bertaubat dan wajib dia mengembalikan hak kepada pemiliknya. Nah, kalau sumpahnya tersebut mengakibatkan dia mengambil hak-hak orang lain yang bukan menjadi haknya. Dinamakan sebagai al-yaminul ghamus, yamin ghamus, ya. Nah, karena sumpah seperti ini, tughmis sahibahu fil izm, menjerumuskan pelakunya atau pengucapnya ke dalam dosa, sehingga dikatakan ghamus, dan juga menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum 'adzabun 'adzim." Dalam surah An-Nahl ayat 94 Allah berfirman, "Janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian sebagai alat untuk menipu di antara kalian, sehingga tergelincirlah kaki kalian setelah kokohnya kaki tersebut, dan kalian akan merasakan asu, ya, keburukan, karena sebab perbuatan kalian menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagi kalian azab yang besar." Juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kaba'iru isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus." Dosa-dosa besar itu diantaranya syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa tanpa hak, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Sumpah dusta. Juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun laisa lahunna kaffarah." Ada lima perkara yang tidak ada kafarah padanya, ya, tidak ada pembayaran tebusan padanya. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah, enggak ada kafarahnya. Kafarahnya apa? Taubat. Nah. Wa qatlun nafsi bighair haq, membunuh jiwa tanpa hak. Wa bahtu mu'min, ya, melakukan buhtan kepada seorang mukmin, menduduh dusta. Wa yaminu sabirah yaqta'u biha malan bighair haqqin. Dan juga yang terakhir adalah sumpah palsu, sumpah dusta, yang dengannya dia mengambil harta orang lain tanpa hak. Nah. Ini tiga macam jenis sumpah. Nah. Kemudian, apa kafarah sumpah? Apa kafarah bagi orang yang melanggar sumpahnya? Jika dia naam bersumpah dengan sumpah yang jenis yang kedua. Nah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk hambanya kafaratul yamin. Ya, kafarah sumpah. Nah, yang dengannya dia terbebas dari sumpah tersebut, tidak perlu melanjutkan sumpahnya atau niatnya. Nah, ini sebagai bentuk rahmat dari Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya. Allah berfirman, "Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum." Allah telah mewajibkan kepada kalian hal yang bisa membebaskan sumpah-sumpah kalian. Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa 'ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyatiha wal yukaffir 'anhu an yaminih." Barang siapa yang bersumpah, ya, untuk melakukan sesuatu, ya, kemudian dia melihat sesuatu yang lain itu lebih baik dari sumpahnya itu, maka hendaklah dia mendatangi yang lebih baik, kemudian dia membayar kafarah untuk sumpahnya. Nah. Apa kafarahnya? Kafarah sumpah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman." Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhun aw kiswatuhum aw tahriru qabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian karena sebab sumpah-sumpah kalian yang tidak diniatkan, tidak dimaksudkan, tidak disengaja untuk bersumpah. Akan tetapi Allah menghukum kalian karena sebab sumpah yang disengaja oleh hati-hati kalian, yang diniatkan oleh kalian untuk bersumpah. Fa kafaratuhu, maka kafarahnya jika sumpah tersebut dilanggar, ya. Sumpah yang teranggap tadi dilanggar, kafarahnya tebusannya adalah it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Jadi jenis makanan diberikan kepada 10 orang miskin adalah makanan yang biasa diberikan kepada keluarga kalian, yang biasa dia makan. Au kiswatuhum, atau dia memberi pakaian kepada 10 orang miskin tersebut, ya, dengan pakaian yang menjadikan sah dipakai ketika sholat. Nah, itu pakaian yang menutupi aurat-aurat di dalam sholat. Au tahrir raqabah, atau membebaskan budak. Faman lam yajid, dan barang siapa yang tidak sanggup melakukan salah satu dari tiga perkara tadi, fasiyamu thalathati ayyam, maka hendaklah dia puasa 3 hari. Nah, ini kafarah yamin. Nah, kafarah sumpah yang dilanggar. Nah, padanya ada takhir wa tertib. Ya. Ada pilihan dan ada tertib, enggak boleh dipilih, ya. Atau harus yang kedua ini setelah tidak mampu yang pertama, baru boleh memilih yang pilihan yang kedua. Ada takhir, ada tertib. Takhir boleh yang memilih, boleh memilih dari 3 perkara. Boleh dia memberi makan kepada 10 orang miskin, boleh dia memberi pakaian kepada 10 orang miskin tersebut, dan boleh dia membebaskan budak. Pilih salah satunya. Kalau enggak mampu 3-3-nya, maka barulah alternatif yang berikutnya. Apa itu? Puasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari tidak boleh dilakukan kecuali jika tidak sanggup melakukan salah satu dari 3 perkara ini. Nah. Baik. Dan di sana ada syarat-syarat wajibnya membayar kafarah sumpah. Ada syarat-syarat wajibnya kafarah dari sumpah yang dilanggar. Ya. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama, antakuna al-yamin munakidatan. Hendaknya sumpah tersebut adalah sumpah yang munakidah, sumpah yang teranggap yang sah. Yang jenis yang kedua tadi. Nah. Kemudian syarat yang kedua, an yahlifa mukhtaron. Dia bersumpah atas kehendak dia, bukan karena terpaksa. Ya. Kalau dipaksa, tidak ada kewajiban bayar kafarah. Dia dipaksa untuk bersumpah. Kalau enggak bersumpah, misalkan akan dianiaya. Nah. Terpaksa dia bersumpah. Sumpah yang seperti ini, tidak ada kafarah. Jika dia melanggarnya, tidak ada kewajiban bayar kafarah. Nah. Yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'a an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih." Diangkat dari umatku, ya. Al-khata', ya. Kesalahan, wa nisyan, yaitu diangkat penulisannya, ya, tidak diberikan hukuman, ya, karena sebab khotok, keliru, enggak sengaja, wa nisyan karena sebab lupa, wa mustukrihu alaih dan karena sebab dipaksa. Nah, maka orang yang dipaksa bersumpah, ya, sehingga dia terpaksa bersumpah, kalau dia melanggar tidak ada kewajiban kafarah. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, an yahnatha fi yaminihi. Dia melanggar sumpahnya. Syarat yang ketiga, dia melanggar sumpahnya. Misalkan dia bersumpah akan meninggalkan sesuatu, tapi ternyata dia malah melakukannya, melakukan sesuatu tersebut, berarti sudah melanggar, maka wajib bayar kafarah. Atau dia meninggalkan, dia bersumpah akan melakukan sesuatu, tetapi dia meninggalkannya. Atau sebaliknya, dia akan meninggalkan sesuatu padahal dia naam melakukannya. Nah, maka dia telah melanggar sumpahnya. Nah, dalam keadaan dia ingat, ya, kalau dia pernah bersumpah akan melakukan sesuatu tersebut, tetapi dia sengaja meninggalkannya. Atau dia ingat akan meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, dan dia sudah sampai bersumpah. Nah, dan dia ingat sumpahnya. Kemudian dia sengaja apa? Sengaja melakukannya. Nah, jadi ada unsur kesengajaan dalam melanggar sumpah tersebut. Adapun kalau melanggar sumpah karena lupa, nah, ya, nah, atau karena dipaksa, maka tidak ada kewajiban bayar kafarah. Baik. Saya bersumpah, ya. Nah, misalkan tidak akan masuk ke rumah fulan, misalkan. Lupa, ya, masuk ke rumah si fulan. Nah, maka orang yang lupa tidak dianggap melanggar sumpahnya. Baik. Kemudian di sana ada istilah al-istisna fil yamin, pengecualian dalam sumpah. Kalau seseorang menggunakan pengecualian dalam sumpah, ya, dengan kalimat insya Allah, ya, maka kalau dia melanggar, ya, maka tidak ada kewajiban kafarah atasnya. Ya. Misalkan saya atau seseorang berkata, saya bersumpah akan melakukan ini dan itu, insya Allah. Kalau dia barengi dengan insya Allah, maka apa? Ketika dia melanggar, nah, maka tidak ada kewajiban kafarah atasnya. Nah. Yang demikian karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, bahwasannya beliau bersabda, man halafa faqala insyaallah lam yahnas. Barang siapa yang bersumpah dan dia mengucapkan insyaallah, maka dia tidak melanggar sumpahnya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang melanggar sumpah. Hukum asalnya adalah menunaikan sumpah. Nah, namun kadang-kadang naam dilanggar karena sebuah maslahat atau karena darurat atau karena sebab yang lainnya. Nah, yang kemudian syariat mewajibkan dia bayar kafarah atas sumpahnya. Nah. Dan mungkin ada beberapa contoh tentang bentuk-bentuk melanggar sumpah. Yang pertama, an yakuna naqdul yamin wajiban. Melanggar sumpahnya yang hukumnya wajib. Seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi dalam contoh, ya. Nah, melanggar sumpah yang hukumnya wajib. Artinya dia wajib melanggar sumpahnya. Nah. Seperti contohnya orang yang dia bersumpah akan meninggalkan kewajiban. Demi Allah saya enggak akan sholat di masjid. Meninggalkan, bersumpah untuk meninggalkan kewajiban. Maka apa? Orang yang bersumpah seperti ini, ya, maka haram bagi dia, ya, untuk melanjutkan sumpahnya. Wajib bagi dia untuk melanggar sumpahnya. Nah, wajib bagi dia untuk melanggar sumpahnya, ya. Atau dia misalkan bersumpah, saya bersumpah tidak akan melakukan silaturahim, saking jengkelnya sama kerabatnya. Saya bersumpah enggak akan silaturahim lagi sama kerabat, ya. Bikin pusing misalkan. Nah, maka apa? Enggak boleh ini. Nah, silaturahim, ya, perkara yang harus, ya. Enggak boleh memutus silaturahim. Maka dia wajib melanggar sumpahnya. Nah. Atau dia bersumpah akan melakukan yang haram. Saya bersumpah akan minum khamr. Bersumpah akan melakukan perkara yang haram, maka apa? Wajib melanggar sumpahnya dia. Di sini dia wajib melanggar sumpahnya, kemudian dia wajib bayar kafaroh. Kafarohnya tadi. Nah, memilih salah satu dari tiga pilihan tadi, ya, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin atau membebaskan budak. Kalau tidak ada yang mampu dari tiga perkara ini, barulah dia puasa 3 hari. Nah, puasa selama 3 hari. Jenis yang kedua, an yakuna naqdul yamin haraman. Jenis kedua adalah sumpah yang na'am haram dilanggar. Ya. Atau kalimat lainnya, naqdul yamin melanggar sumpah yang hukumnya haram. Jadi dia haram melanggar sumpah tersebut. Ya. Haram dia melanggar sumpah tersebut. Seperti orang yang bersumpah akan melakukan kewajiban. Ya. Saya bersumpah. Mulai sekarang saya bersumpah akan sholat berjamaah di masjid. Misalkan. Bersumpah akan melakukan kewajiban. Nah, orang seperti ini, yang bersumpah seperti ini, haram melanggar sumpahnya. Haram melanggar sumpahnya. Atau dia bersumpah akan meninggalkan yang haram. Mulai saat ini saya bersumpah akan meninggalkan khamr misalkan. Atau akan meninggalkan narkoba misalkan. Dia bersumpah akan meninggalkan yang haram. Maka sumpah yang seperti ini wajib ditunaikan. Haram dilanggar. Kemudian jenis yang ketiga, melanggar sumpah yang hukumnya mubah. Jadi melanggar sumpah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya mubah. Nah, seperti dia bersumpah akan melakukan sesuatu yang mubah. Nah, ya, dia bersumpah akan melakukan sesuatu yang mubah. Ya. Nah, maka bagaimana hukum melanggar sumpahnya? Mubah juga. Hukum melanggarnya mubah boleh, tetapi kalau dia melanggar, dia wajib bayar kafaroh. Dia wajib bayar kafaroh. Atau dia bersumpah akan meninggalkan sesuatu yang mubah. Meninggalkan sesuatu yang mubah. Nah, maka ini pun melanggar sumpah yang seperti ini, hukumnya mubah. Ya. Kalau ternyata dia bersumpah akan meninggalkannya, ternyata dikerjakan. Nah, tapi hal tersebut mubah, ya, meninggalkan hal yang mubah. Nah, atau bersumpah akan melakukan hal yang mubah, kemudian dia tinggalkan, atau dia langgar sumpahnya, maka hukum melanggar sumpahnya mubah. Namun kalau dilanggar, dia wajib bayar kafaroh. Nah. Adapun lafaz-lafaz sumpah adalah lafaz-lafaz sumpah ya, dengan nama Allah ya, ataupun dengan sifat dari salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lafaz sumpah itu bisa dengan salah satu nama dari nama-nama Allah, dan juga bisa dari salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Contohnya wallahi, demi Allah ya. Wa wajhillah ya, demi wajah Allah. Au wa'azamatihi, ya, demi keagungan Allah. Naam. Wa kibriyaihi, dan seterusnya. Atau dia melakukan ucapan atau mengucapkan saya bersumpah akan demikian dan demikian. Ini juga terhitung sumpah. Bisa dengan kalimat-kalimat tadi, wallahi langsung apa yang dia maksud ya, atau dengan sifat-sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kalimat na'am aqsim billah. Nah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Nah. Af'alanna kadza, aku akan melakukan itu dan ini. Nah. Baik. Ini jenis-jenis lafaz-lafaz sumpah yang dibolehkan. Di sana ada jenis-jenis lafaz sumpah yang haram. Nah, ada jenis-jenis lafaz sumpah yang haram. Seperti apa? Seperti bersumpah dengan selain nama Allah. Nah. Seperti wahayatik, demi hidupmu ya. Wal amanah, demi amanah. Wa Muhammad, demi Muhammad misalkan ya. Wa Jibril, demi malaikat Jibril ya. Nah, demi wali fulan, demi syekh ini, dan yang seterusnya ya. Ini bersumpah dengan nama Allah, ini terlarang. Nah, bahkan yu'addu minasyirk ya, terhitung dari kesyirikan. Nah, syirik, syirik kecil. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah atau dia diam. Nah, kalau mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah atau dia diam. Di antara bentuk sumpah yang dilarang juga adalah seperti ucapan bi annahu yahudiyun aw nasraniyun aw annahu bari'um minallah aw min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in fa'ala kadza fa fa'alahu. Dia bersumpah bahwasanya dia itu Yahudi atau Nasrani ya, atau dia akan berlepas diri dari Allah dan Rasulnya apabila dia melakukan ini dan itu. Ternyata dia melakukan hal tersebut. Nah, ya. Aku adalah Yahudi, ya. Saya bersumpah, aku Yahudi kalau aku melakukan hal-hal yang demikian. Nah, atau aku bersumpah, aku Nasrani kalau aku melakukan hal-hal yang dilarang itu. Ya. Hal-hal yang tercela itu misalkan. Ternyata dia melakukannya. Ini diantara lafaz sumpah yang tidak dibolehkan. Nah, di dalam hadis dikatakan, "Man halafa faqala inni bari'um minal Islam, fa in kana kadziban fa huwa kama qal. Wa in kana shadiqan falan yarji' ilal Islam saliman." Nah. Barang siapa yang bersumpah kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam, aku bersumpah, aku berlepas diri dari Islam, kalau dia dusta, ya, bahwa kamakol, maka memang demikianlah dia dusta. Ya. Wa in kana shadiqan, kalau dia sumpahnya jujur, berlepas diri dari Islam, falan yarji', falan yarji'a ilal islami saliman, maka dia tidak akan bisa kembali ke dalam Islam dalam keadaan selamat. Ini jenis lafadz bentuk sumpah yang kedua yang dilarang. Yang ketiga, al-halifu bil aba wa taghut, bersumpah dengan nenek moyang dan taghut, ya. Demi nenek moyang, ya. Nah, demi Mbah Fulan, ya, misalkan. Wa taghut atau bersumpah dengan nama taghut, ya, sesembahan yang disembah dari selain Allah. Nabi SAW bersabda, la tahlifu bitawaghi wala bi abaikum. Jangan kalian bersumpah, ya. Nah, dengan taghut-taghut, dengan nama-nama taghut, dan jangan kalian bersumpah dengan nama-nama bapak atau nenek moyang kalian. Nah, al-hadis rawahu Muslim. Ya. Taib. Man halafa billah faqad asyrak, ya. Barang siapa yang bersumpah, man halafa bighairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, faqad asyrak, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ini ringkasan tentang sumpah. Nah, ya. Pembahasan tentang al-yamin atau al-qasam atau al-halif, ya, yaitu sumpah. Pembahasan tadi diambil dari kitab Fiqhul Muyassar. Nah, kitab Al-Fiqhul Muyassar. Silakan dimurojaah kembali bagi yang belum paham. Naam, ke kitab tersebut. Wallahu taala a'lam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang ke-226 dan 227 pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.